rada angel leh leh leh leh kondro gitu. Yo wis seperti kalau kita ketemu terus pisah itu dungo dinungo wae cak. Jadi saling monggo, mari kita saling dungo dinungo, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Anak-anakku semua, saudara-saudaraku semua, teman-teman sekalian, menurut Allah tidak ada pejuang yang mati. Yang ada adalah orang yang selalu hidup di sisi Allah dan selalu dilimpahi rezeki oleh Allah. Jadi mas imannya adalah pejuang sejati. Jadi kalau saya tidak berpikir mengenai penyair, mengenai kesenian, saya berpikir bahwa mas iman adalah orang yang hatinya mulia, pikirannya jujur, dan seluruh jiwanya dipenuhi oleh pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagai manusia, beliau juga tidak sempurna, sehingga ada sejumlah hal yang berhasil, ada sejumlah hal yang tidak berhasil. Tapi intinya kita menyiapkan hati legowo, hati ikhlas bahwa Mas Iman tidak meninggal dan itu tergantung kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, au ilmun yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah." Jadi kalau seseorang sudah kita bawa dari kehidupan ke kuburan, ke dunia kematian, menurut Allah sudah terputus. Terputus itu artinya tidak bisa makan lagi, tidak bisa nulis lagi, tidak bisa yang lain-lain lagi. Maka tetapi kan Mas Iman tidak pernah mati. Dan tidak matinya Mas Iman tergantung kepada yang masih ada di sini, yang masih hidup. Jadi kita harus menghidupkan jariahnya Mas Iman. Jadi Mas Iman adalah orang yang saya mengenal beliau 51 tahun. Jadi saya kenal beliau sebagai junior, beliau itu tahun 1969. Sekarang berarti sudah 51 tahun. Dan saya saksi hidup bahwa Mas Iman itu sudah mencapai apa yang saya dan kita semua mungkin belum pernah mencapai. Mas Iman sudah mengalami apa-apa yang kita mungkin belum pernah mengalami. Mas Iman sudah melakukan yang kita mungkin belum mampu melakukan. Mas Iman sudah pernah berada di level kehidupan yang kita tidak pernah merambahnya. Jadi saya tidak bisa cerita banyak, tapi intinya adalah Mas Iman itu teladan kami semua, teladan kita semua. Mas Iman adalah orang yang berhati mulia, orang yang pikirannya tidak pernah tidak jujur, orang yang seluruh pertimbangan hidupnya itu sangat matang dan sangat lembut. Oleh karena itu, hari ini kalau kita ditanya sama Allah, "Piele, kang masmu tak jupuk entuk ora?" Kita pasti hati kita menjawab, "Mbok jangan." Jawaban kita mungkin ada dua. Yang pertama, "Kula mawon, ampun Mas Iman." Tapi mungkin jawaban yang kedua ada yang agak tidak tepat. Banyak yang orang kita inginkan mati, tidak mati. Banyak orang yang kita inginkan tidak mati, tapi mati. Jadi dulu ada seorang wali kota di daerah Sulawesi. Ketika dia naik pesawat, dia dikasih tahu ada info telepon udara bahwa anaknya meninggal. Kemudian dia marah kepada Allah. Dan staf-nya mengingatkan, "Kenapa kok anaknya marah? Anaknya meninggal kok marah?" Dia bilang, "Bukan soal meninggalnya. Cuman yang diambil Allah, kenapa yang dia? Saya maunya yang adiknya, yang kurang ajar itu." demikianlah kita ini sebenarnya aslinya kan tidak setuju ke sini ini. Kita kan tidak mau punya rencana untuk menguburkan Mas Iman. Artinya kita itu maunya lebih baik kita saja daripada Mas Iman. Karena Mas Iman manfaatnya sangat besar, jariahnya sangat luas, kesetiaannya, ketekunannya, dan kesungguhannya di dalam mengurusi semua tugas-tugas hidupnya itu luar biasa. Dan saya mengalami dengan beliau 51 tahun dan beberapa tahun terakhir ini sangat intensif dengan penggarapan majalah Sabana. Oleh karena itu, sangat kaget kita menerima berita bahwa Mas Iman dipanggil oleh Allah tanpa sakit, tanpa COVID, tanpa proses apapun, Allah memanggilnya secara mendadak. Dan setahu saya, yang dipanggil Allah adalah orang yang jiwanya sudah tenteram. Kalau jiwanya masih seperti dalam puisinya Mas Iman tadi, ragu-ragu antara alam hidup dan alam kubur, ada kekisruan, ada keriuhan, dan seterusnya. Nah, mari kita semua tenteram, tidak berarti kita ingin mati, tapi pokoknya Mas Iman sudah tenteram, dan Mas Iman tahu apa yang kita omongkan sekarang, Mas Iman mengerti dan berterima kasih dan bersyukur, dan terus melihat kita semua dari alam beliau, meskipun kita mungkin tidak bisa menembus alamnya Mas Iman. Tapi intinya adalah teman-teman sekalian, kita sangat kehilangan. Saya dan teman-teman di Katipiro, teman-teman seniman, teman-teman sastrawan, Yogyakarta, Indonesia, sesungguhnya sangat kehilangan beliau Mas Iman Budi Santoso. Bahkan dalam konstelasi kesastrawanan atau kepenyairan di Indonesia, Mas Iman itu adalah salah satu sokok gurunya, salah satu pancernya. Jadi beliau generasi perintis setelah generasi sebelumnya yang di situ ada. Jadi generasi ketiga setelah Khairul Anwar, kemudian ada Rendra. Nah, generasi setelah Rendra itu adalah Mas Iman ini perintisnya. Mas Iman puisinya yang terbaik, dan tidak pernah Mas Iman menulis puisi yang bukan puisi. Beda dengan saya, kalau saya kan cuma nulis seolah-olah puisi padahal bukan puisi. Mas Iman ini kalau nulis pasti puisi, karena hidupnya sendiri sangat puitik, karena hidupnya sendiri sangat murni, hidupnya sendiri sangat suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya bahkan tidak mudah-mudahan, saya yakin Allah menerima. Amin. Saya yakin Allah meridhoinya. Allah memberinya surga yang tinggi. Amin. Allah memberinya wangian dalam di rumah beliau di surga, dan Allah akan menyayanginya, nanti mengumpulkannya di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Mas Iman meskipun penampilannya bukan penampilan santri, bukan penampilan kiai, bukan penampilan ustaz, tapi saya kira dia lebih ustaz daripada ustaz, dia lebih kiai daripada kiai, dilihat dari kualitas batinnya, kualitas pikirannya, dan kejujuran hidupnya. Karena saya punya sangat banyak pengalaman dengan Mas Iman selama 51 tahun. Insya Allah hari ini adalah hari di mana meninggalnya Mas Iman ini adalah kritik besar untuk kita sendiri. Kita jangan sampai, kalau Mas Iman ini kan tadi malam masih ngobrol sama Pak RT, masih guyon, masih segala macam, tiba-tiba Allah ya, kita jalubum layas takdir masa'ah. Kalau Allah menentukan detiknya ini, menitnya ini, ya sudah itu terjadi. Dan itu bisa terjadi pada kita semua. Oleh karena itu kita jangan sampai enggak murni kayak Mas Iman. Kalau Mas Iman itu anytime dia sudah mutmainah, sudah tenteram jiwanya, sudah tidak ada ganjelan dalam pikirannya, sehingga seluruh puisinya beliau dan tulisan-tulisan beliau, terutama terakhir-terakhir itu betul-betul menggambarkan betapa beliau itu mampu menjalankan kehidupan sebagai manusia yang dulu Allah memang merencanakannya seperti itu. Kan kita kan banyak melanggar, kita kan banyak meleset. Kalau Mas Iman itu ya begitu itu. Dia tidak punya pamrih yang tidak manusiawi, dia tidak punya aneh-aneh. Dia orang yang sangat lurus, orang yang sangat murni, sangat orisinal, sangat apa ya. Seolah beliau adalah berada di garis lurus dari Nabi, dari Nur Muhammad, Adam sampai Muhammad sampai ke sini itu Mas Iman itu tidak pernah terpeleset kemana-mana. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita ikhlaskan, kita pulang, dan kita belajar untuk berguru kepada Mas Iman tanpa berhenti. Sampai sekarang pun kita tetap belajar kepada beliau, dari tulisan-tulisan beliau, dari puisi-puisi beliau, dari esai-esai beliau, kita tetap belajar. Dan mudah-mudahan nanti kalau Allah memanggil Anda dan saya, itu kita sudah berada pada posisi mutainah seperti Allah. Al-Fatihah.